bahasamu. Setiamu kepadaku selama-lamanya, namun sekarang apa yang terjadi? Kau tinggalkan aku, mengapa? Aku rela demi cinta kepadamu untuk kau kasih. Tinggalkan aku, tinggalkan, tinggalkan. Biarlah ku rela